Mitra Bisnis, Koran Tempo menulis, Ketua DPR Marzuki Ali menilai, calon presiden seharusnya jangan berlatar belakang pebisnis, karena akan rawan politik kepentingan dan sulit memisahkan motifnya. Marzuki menepis anggapan bahwa pernyataannya merupakan sindiran untuk Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda atas pernyataan Marzuki itu? Sebetulnya calon presiden itu jangan dilihat latar belakang seperti itu. Calon presiden itu harus dilihat dari latar belakang. Dia ini menguasai secara politik NKRI, ya. Yang kedua, dia pekerja keras. Yang ketiga, dia berwawasan globalnya kuat, ya. Dan juga wawasan kebangsaannya jauh lebih kuat. Saya kira nggak peduli dia dari bisnis, dari profesi apa saja, mau dari pegawai negeri, kek, mau dari militer, apa mau dari pelaut, kita nggak ada masalah. Suatu paranoid dari seorang Marzuki Ali dengan statement-statement beliau, jadi saya pun statement beliau ini bukan satu kali dua kali yang saya amati yang memang tidak di luar konteks, di luar logis, logika. Misalnya yang baru-baru ini tentang tidak bisa membedakan mana miskin, mana sengsara. Jadi dia bilang kalau orang miskin pasti malas. Jadi wajar aja katanya orang miskin itu malas. Saya pikir definisi kemiskinan pun dia tidak paham. Karena saya tetangga-tetangga saya itu banyak tukang kerupuk, tukang siomay. Dia bekerja dari pagi ya. Sebelum kita belum bangun, dia sudah bangun untuk mempersiapkan, kemudian dia keliling sepanjang hari, jalan kaki untuk mencari sesuap itu apa, tetap miskin gitu kan. Apakah itu bisa disebut malas? Dari tudingan kata-kata itu semua, permainan kata-kata beliau menurut saya bukan seorang politician, tapi lebih banyak katakanlah obrolan di warung Tegal. Kan ini hanya dari mulutnya dia saja yang mengatakan boleh dan tidak boleh. Rakyat tidak pernah membuat undang-undang bahwa presiden tidak boleh dari ini, dari boleh. Ini kan hanya keinginan dia. Itu adalah permainan politik yang kurang cerdas menurut saya yang dikeluarkan oleh seorang anggota dari partai politik lainnya ya yang berbeda. Jadi saya pikir ya, coba deh keluarkan ide-ide cerdasnya dibanding harus mengeluarkan statement-statement yang absurd begini. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.